ada lagu-lagu yang bagus ya, yang punya Yeo Bro. Tepuk tangan untuk Gary Mahesa Munata. Anissa Rahma, terima kasih. Selamat siang, setengah sore, Irmis, para sahabat-sahabatku. Kita goyang lagi bareng Monata. Muskurani ki wajah tumho. Pertama jam Boleh dong dikasih tepuk-tepuk yang paling ramai buat Irmis dan juga Mona tadi sini. Yao, yao.